Nggih, matur nuwun. Brotherhood Community. Semakin malam semakin asik. Semakin malam Banjar Anyar Community semakin bisa bergoyang. Ada Brotherhood, ada Ramayana juga ada Design Media. Siapa dia kalau bukan? Andisa Rahma Ju Palapa. Thank you. baik mas. Oke. Okay. Satu tembang dari saya Barang Nyupalapa buat anda semuanya.